الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini masih dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, "Wal Qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu laisa bimakhluqin, li'anna al-Qur'ana min Allah." Baik. Wa ma kana min Allah falaysa bimakhluqin. Taib, Al-Quran adalah ucapannya Allah. Wa tanziluhu, dan sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Wa nuruhu, ya, dan juga dia adalah cahayanya Allah. Laisa bimakhluqin, yang dia bukan makhluk. Li'anna Al-Quran minallah, dikarenakan Al-Quran datang dari Allah. Wa ma kana minallah, dan sesuatu yang datang dari Allah. Falaisa bimakhluqin, maka dia bukan makhluk. Baik, kita baca syarah yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala. Qauluhu wal Qur'anu kalamullah. Ucapan al-Imam Barbahari, Al-Qur'an adalah kalamullah. Qala Allah taala, dalilnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Ya, kalau seandainya orang-orang musyrikin, ya, meminta perlindungan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, maka ya, berikanlah kepadanya perlindungan sampai dia mendengar kalamnya Allah. Baik, ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat adalah kalamnya Allah. Tapi perhatikan apa yang disebutkan oleh Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Athiyyah fi Muharrar Al-Wajiz qauluhu hatta yasma' kalam Allah, yakni Al-Qur'an. Wa hiya idhafatun sifah ila mausufihi, dan dia adalah penyandaran sifat kepada yang disifati. Baik, jadi di dalam mudhaf ilaih dalam bahasa Arab itu dia memiliki beberapa makna. Baik, ada maknanya idhafatu sifat ila mausufihi, ada yang namanya idhafatul ya al mausuf atau sifat ila khaliqihi. Baik, ada penyandaran ya sifat kepada yang menciptakannya. Ya, misalnya Baitullah. Baitullah atau khalqullah, makhluknya Allah. Atau Nabiullah. Ini adalah penyandaran ya sesuatu kepada yang menciptakannya. Arsyullah. Ya, penyandaran ya sesuatu kepada yang menciptakannya. Adapun pada Al-Qur'anul Karim, huwa idatus sifah limausufihi. Dia penyandaran sifat kepada yang disifati. Ketika kita katakan kalamullah, kalam itu adalah sifat. Yang disifati dengan berbicara siapa? Allah. Ya, Al-Qur'an kalamullah, yaitu penisbatan sifat kepada yang disifati dengannya. Al-Quran itu merupakan sifat daripada sifat Allah yang kemudian dinisbatkan kepada yang zat yang disifati dengannya. Dan ini menunjukkan sesuatu yang dia idhafatu sifat ila mausufihi, itu menunjukkan adalah apa? Bukan makhluk, tetapi sesuatu yang memang datang darinya adalah zat itu sendiri. Taib. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Zadil Maisir, Qala mufassirun, berkata mufassirun, wa in ahadun minal musyrikin, kalau seandainya ada orang dari kalangan musyrikin, alladhi amartuka biqatlihim, amartuka biqatlihim, yang mana engkau diperintahkan untuk memerangi mereka, istamannaka, maka dia meminta perlindungan kepada engkau. Yang bagi ya ayas ayusma al-Quran wa yundhar fihima umira bihi wa nuhi anhu, maka berilah kepadanya perlindungan ketika dia meminta keamanan kepadamu, supaya dia bisa mendengarkan Al-Quran, supaya dia bisa melihat apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan supaya dia juga memahami apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini tujuannya. Ya, tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahkan Rasulnya agar memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrikin, supaya orang-orang musyrikin tersebut bisa mendengarkan Al-Quran, yang itu merupakan kalamullah. Taib. Qala Abu Daud fi sunan ma'aunil ma'bud, yaitu aunil ma'bud, syarahnya Sunan Abi Daud. Bab fil Quran, bab di dalam pembahasan Al-Quran. Thumma saqahu iddah ahadith, minha hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu nafsahu 'alan nas bil mawqif, faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi an uballigh kalam rabbi, yaitu dalam lafaz hadis ada disebut an uballigh kalam rabbi, fa inna quraishan qad mana'uni an uballigh kalam rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau berbicara kepada manusia. Kemudian beliau berkata, ala rajulun, hendaknya ada seorang laki-laki yang membawa aku kepada kaumnya agar aku bisa menyampaikan ucapan Rabbku. An uballighuhum kalamu Rabbi, au kalama Rabbi, agar aku bisa menyampaikan ucapan Rabbku. Fa inna Quraishan, sesungguhnya orang-orang Quraisy, qad mana'uni, dia telah menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbnya aku. Bisa difaham ya? Sisi pendalilannya. Ya, ini idhafatu sifat ila mausufihi. Taib. Kemudian perhatikan. Apa yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin di sini? Ya, menukilkan ucapan setelahnya dari ucapan Aisyah sebelum ucapan Syekh beliau, kata beliau, qultu qultu, itu maksudnya qala Syekhuna Yasin, taib ha mana tadi qultu, nah wa huwa hadithun sahihun. Qala syekhuna fi sahih al-Musnad. Hadis adalah hadis yang sahih, yang disebutkan oleh syekhuna Muqbil rahimahullah. Hadisnya adalah hadis yang sahihul Musnad. Dan sahih ala syarat sahih Bukhari. Baik. Wa dhaqara aydan hadithu Aisyah. Dan juga disebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, hadisnya di sini adalah penggalan dari kisah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha ketika beliau dituduh sebagai wanita penzina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini diantara sekian banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada kisah yang baik, saya baca lengkapnya. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib. Kisahnya enggak panjang karena untuk menyempurnakan faedah. Qalat wa ana wallahi hayna idzin alam anni, taib, bari'atun anna Allah mubarri'uni bi bara'ati. Lakin wallahi ma kuntu adhunnu ayunzila fi sya'ni. Wa hatta yutla wala sya'ni kana aqar min nafsi fi nafsi من أن يتكلم الله عز وجل في أمري يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. Jadi penggalan hadis ini wala sya'ni fi nafsi kana aqar min ayata kalam Allah fi amri yutla. Baik, ini jadi saya baca yang lebih panjangnya. Kata Aisyah, demi Allah, ya nanti pas sampai artinya di sini saya khabari. Demi Allah, ya aku mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan diriku. Ya karena memang Aisyah beliau tidak berzina. 6. Walakin, akan tetapi demi Allah, aku tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang diriku. Ya, wa hatta yutla, sampai-sampai ayat tersebut dibaca di dalam Al-Qur'an sampai yaumul qiyamah. Wala sya'ni kana ahqar fi nafsi. Tentunya perkara aku inilah perkara yang ibaratnya ya seakan-akan tidak perlu untuk diturunkan Al-Qur'an. Ya aku menyangka Rasulullah akan datang dalam mimpi beliau. Allah akan mengkhabarkan dalam mimpi Rasulullah kalau seandainya aku tidak berzina. Tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan menyebut ya kasus Aisyah dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah yang itu akan dibaca oleh seluruh muslimin sampai yaumul qiyamah. Bisa difahami ya? Adapun di sini penggalannya wali sya'ni fi nafsi kana ahqar min ayyatakalam Allah fi amri yutla. Jadi urusannya aku, perkara aku dituduh sebagai penzina, ya beliau tidak menyangka akan Allah turunkan di dalam Al-Qur'an. Yatakalam Allahu, syaitnya apa? Yatakalam Allahu fi amri, dalam urusanku yang kemudian ayat tersebut dibacakan. Bisa difaham ya? Syaitnya ayyatakalam Allah, Allah yang berbicara. Qultu wa huwa fi sahihain. Ini dalam kitab sahihain. Wal adillah fi hadza katsirah tadullu dilalah al-qati'ah anna al-Qur'an kalamullah wa la yu'arid hadza qawluhu ta'ala innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Al-Qur'an adalah kalamullah dan dia tidaklah saling bertolak belakang dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu merupakan ucapan rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin sya'ir, dan dia bukan ucapannya seorang penyair. Ya, qalilan ma tu'minun, sedikit sekali orang-orang yang mereka mau berpikir. Taib, mau beriman. Haitsu adhafatu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Al-Qur'an, innahu itu Qur'an, laqaulu rasulin karim. Itu merupakan ucapan rasul yang mulia. Kita ingat pada pelajaran kita sebelumnya dalam kitab Aqidatul Aimatul Arba'ah, di mana orang-orang Asy'ariyah mereka mengatakan Al-Qur'an ya maknanya datang dari Allah, adapun lafadznya mereka berselisih. Ada yang mengatakan datang dari Jibril, ada yang mengatakan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mana saja datang dari Allah. Adapun lafadznya itu adalah makhluk. Taib, di antara dalil yang mereka gunakan adalah ayat ini. Wa taib, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini merupakan ucapan seorang rasul yang mulia. Taib, rasul di sini ada yang menafsirkan adalah Rasulullah. Ada rasul di sini adalah penafsirannya kepada Jibril. Inilah kemudian menjadi berselisih orang-orang Asy'ariyah. Bisa difahami ya? Baik, kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Wa innahu laqaul rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsyil makin. Sesungguhnya itu merupakan ucapannya rasul karim, rasul yang mulia. Siapa di sini rasul yang mulia? Yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arasy Jibril. Taib, haitsu idhafa ila Jibril alaihi salam. Ya, di mana diidhafakan ucapan tersebut kepada Jibril alaihi salam. Taib. Wal jawab, maka jawabannya bisa difahami sisi pendalilan orang-orang yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. ucapannya Rasulullah ataukah ucapan Jibril dengan ayat yang disebutkan di atas? Taib. Maka jawabannya, anna hadhil idhafah innama hiya idhafatu tabliq la anna ahadahuma ansha min jihati nafsihi yuwaddihuhu. Ya, sesungguhnya idhafah di dalam ayat di atas adalah idhafah tabliq. Maksudnya Rasulullah, maksudnya Jibril sebagai utusan Allah yang menyampaikan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasulullah adalah utusannya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi untuk menyampaikan risalah tersebut kepada manusia. Bisa difahami? Jadi itu adalah idhafatu tabliq. Idhafah yang menyampaikannya. Bukan idhafah ucapan tersebut datang dari mereka. Lianna ahdahuma ansya. La anahuma adahuma ansya. Bukanlah ucapan itu muncul dari keduanya. Bukan dari Rasulullah, bukan dari Jibril. Min jihati nafsihi. Bukan dari sisi mereka. Tapi mereka cuman sekedar menyampaikannya. Iya, mereka sedang menyampaikannya. Qari membaca surat Ad-Duha. Begitu indah Qari membaca surat Ad-Duha. Apakah maksudnya Qari yang mengucapkan surat Ad-Duha? Tidak, Qari hanya sekedar pembaca. Adapun yang mengucapkannya adalah Allah Rabbul Alamin. Taib. Yang kedua, annahu law kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, insya'an imtana anna idhafatu li Jibril alaihi salam wal aks. Nah, kalau seandainya itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka tercegahlah untuk diidhafahkan itu kepada Jibril. Atau kalau seandainya itu merupakan ucapan Jibril, maka tidak bisa itu disandarkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Taib, fadala alla anna idhafatu tabliq. Dan ini menunjukkan bahwasannya itu adalah idhafatu tabliq. Idhafah penyandaran. Taib, atau yang menyampaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu lam yaqul innahu laqaulun malikin wala nabiyyun. Taib, bal abbara bir rasul li'annahu yadullu ala tabliq kama qala ta'ala ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika mir rabbik. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dalam ayat ini innahu laqaulun malakun, atau tidak mengatakan innahu laqaulun nabiyyun. Tidak dikatakan malak ataukah nabi. Taib. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dengan bir rasul. Jadi dua-duanya disebutkan dengan rasul. Innahu laqaulu rasulin karim. Dhi quwwatin inda dhil arshil makin. Rasul yang diinginkan di sini adalah siapa? Rasulnya Allah di langit, yaitu Jibril. Dan ayat sebelumnya, innahu laqaulu rasulun karim, yang diinginkan siapa di situ? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa biqauli syair? Itu bukan ucapan seorang penyair. Karena siapa yang dituduh sebagai penyair? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di sini menggunakan dengan kalimat ar-rasul yang menunjukkan bahwasannya mereka berdua hanya sekedar penyampai. Bukan sesuatu yang insya yang muncul dari mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Rabbmu, kepadamu dari Rabbmu. Taib. Jelas di sini. Nah, kalau seandainya Al-Qur'an itu merupakan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu enggak diturunkan ini? Ya ayyuhar rasul balik. Wahai rasul, sampaikanlah. Maksudnya apa? Disampaikan risalah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilaika mir rabbik, dari Rabb kamu. Jadi Rasul ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu datang dari siapa? Mir rabbik, dari Rabb-nya engkau, bukan dari Rasulullah. Rasulullah hanya sekedar penyampai. Taib. Bisa difahami di sini? Nah, Kemudian ayo li khurhimani wa rahimakumullah, yang keempat, annallaha qad kafara man qala inna qaulun bashar. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu merupakan ucapan manusia. Jelas. Nah, kalau seandainya itu ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka tidak dikafirkan ketika mengatakan itu ucapannya Muhammad. Karena mereka mengatakan Al-Qur'an itu merupakan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang dia adalah seorang penyihir, yang dia seorang penyihir, dia seorang gila. Yang kemudian itulah yang menjadi sebab mereka dikufurkan oleh Allah. Ya, apa kata Allah dalam ayatnya? Inna hadza illa qaulun bashar. Sa'uslihi saqar. Mereka yang mengatakan ini. Inna hadza, mereka mengatakan bahwasannya Al-Qur'an ini merupakan ucapan manusia. Nah, ketika mereka mengatakan Al-Qur'an itu merupakan ucapan manusia, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan dia ke dalam saqar. Kami masukkan dia ke dalam neraka. Bisa difahami? Wala farqa baina ay yaqul inna qaulul bashar aw jinniyun aw malakun. Sehingga tidak ada beda untuk dikatakan ini ucapan bashar, ucapannya jinni, ucapannya malaikat. Tetapi semua yang mereka mengucapkan ucapan itulah ucapannya makhluk dari makhluk Allah, ucapannya makhluk, ya makhluk itu bisa manusia, bisa malaikat, bisa apa? Bisa jin. Dan Allah kafirkan orang-orang yang mereka mengatakan itu adalah ucapan makhluk. Jelas bisa difahami di sini? Bisa difahami ya sisi pendalilannya? Taib. Kemudian, qauluhu Al-Quran aslun hadzal lafad annahu masdarun. Asal daripada lafad Al-Quran itulah masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Al-murad huna al-alamiyah. Ya isim al-alam. Lihadzal kitab munazzil min indillah. Ketika disebut Al-Quran, maka orang akan faham dia adalah sesuatu bacaan yang bacaan itu tersusun dalam kitab yang diturunkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini isim alam. Ya seperti nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga isim alam. Ketika disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang memahami itulah rasulnya Allah. Ketika orang mengatakan Al-Qur'an, ya orang memahami kalau itu adalah apa? Sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Walaupun secara bahasa Al-Qur'an adalah sesuatu yang isinya bacaan, bacaan-bacaan. Faham? Tetapi ketika dia disebut Al-Qur'an, maka dia sudah menjadi ismul alam yang maksudnya adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Walaupun dari sisi bahasa Arab, Al-Qur'an itu sesuatu yang terbaca. Quran terbaca, tapi ketika dia sudah menjadi Al-Quran, maka sudah menjadi isim alam. Maksudnya apa? Quran mujizat yang diturunkan kepada Rasulullah. Wa bikulin warad, dan semuanya datang dari Al-Quran. Datang dalam Al-Quran. Yaqra'a, yaqra'u, qira'atan, wa Qur'anan. Semuanya datang dengan lafaz seperti ini. Taib, Allah mengatakan dalam ayatnya, innal Qur'ana, inna Qur'ana, innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yani Al-Qur'an, ya sesungguhnya Al-Qur'an ini, ya itu adalah sesuatu yang mashhuda, sesuatu yang dipersaksikan. Yani Al-Qur'an ay wal masdar. Dia sini dalam lafaz masdar. Baik. Kedua, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Taib. Wa yurad bi huna al-alamiyah ay al-munazzil min indillah. Taib, kalau di atas tadi adalah masdar. Nah, kalau sekarang diinginkan adalah apa? Isim alam. Idza quri'al Qur'an, ketika dibaca sesuatu yang terbaca. Apa yang ada di benak kita? Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah sebagai mukjizat. Bisa difahami? Baik. Thumma qal wa tanziluhu. Al-Qur'an adalah sesuatu yang diturunkan. Iya, sesuatu yang diturunkan dari atas ke bawah. Nah, sesuatu yang di atas adalah siapa? Allahur Rabbul Alamin. Allah mengatakan tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah yang dia itu al-azizul hakim. Dia itu aziz, Allah maha perkasa dan maha hakim. Dan juga Allah mengatakan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah ya nazzalahu ruhul qudus, yang itu diturunkan oleh ruhul qudus. Jadi malaikat Jibril ini juga sebagai penguat yang kita sebutkan tadi. Malaikat Jibril itu bukan ucapan beliau, tapi beliau yang menurunkan Al-Quran itu dari min rabbik, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan inna hadzal Quran anzala ala sam'ihi ahruf. 6. Muttafaqun alaih min hadith Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Al-Quran adalah anzala. Ya. Diturun tep. Bukan sama tadi. Ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran itu diturun pada 7 huruf. Syahidnya apa? Anzala. Diturunkan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nas minal zulumati ilan nur. Alif lam ra. Kitabun. Kitab anzalnahu ilaikal. Yang kami turunkan Al-Quran tersebut kepada engkau. Syahidnya apa? Anzalnahu. Taib. Kemudian. Ayuh alikhu rahimani wa rahimakumullah. Thumma qala nuruhu. Al-Quran itu merupakan cahayanya Allah. Allah mengatakan ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubayyina. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian burhan dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nura, dan kami turunkan kepada engkau nur, cahaya. Ya, mubayyina. Yang Al-Quran itu adalah sebagai mubayyin, sebagai penjelas. Ya, cahaya yang jelas dan gamblang. Taib, kemudian qauluhu wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya. Taib. Falladzina amanu bihi wa'azaruhu wa nasaruhu wabtaghu nuran ladzi anzala ma'ah ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan Al-Quran, wa'azaruhu wa nasaruhu, mereka menolongnya, mereka membelanya, dan mereka mengharapkan nura, mereka mengharapkan cahaya. Dari mana? Al-Quran. Mana dalilnya? Itu adalah Al-Quran alladzi anzala ma'ah, yang diturunkan bersamanya. Maksudnya bersama apa? Bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Siapa orang yang sukses? Orang yang beriman, yang membela Al-Qur'an, yang menolong Al-Qur'an, dan juga yang mengharapkan cahaya dengan Al-Qur'an tersebut. Taib. Nah, dan Al-Qur'an adalah cahaya secara hissiyah, secara maknawiyah, bukan secara hissiyah. Faham? Secara maknawi. Maksudnya dalam arti kata, ketika kita buka Al-Quran, ada cahaya enggak keluar dari Al-Quran? Yang terlihat dengan mata kita? Enggak ada. Tapi maksudnya adalah Al-Quran sebagai cahaya, ya, penerang bagi kita dari kesesatan. Mafhum di sini? Taib. Qauluhu laisa bimakhluqin. Al-Quran itu bukan makhluk. Allah mengatakan dalam ayatnya, ayyuhal ikhwarahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara yang seperti ini, walaupun seakan-akan, ya, padahal tidak sepele, ya, inilah perkara yang besar. Ini pelajaran yang sangat penting yang perlu untuk dipelajari oleh setiap para penuntut ilmu. Ya, sehingga ketika dia menjadi seorang salafi, dia tidak hanya sekedar jenggotnya yang panjang, bukan hanya celana saja yang jingkrang. Ya, bukan hanya sekedar istrinya saja bercadar, ya, atau hanya sekedar simbol-simbol yang kita ketahui bersama. Tetapi seseorang ketika dia sudah mengenal sunnah, ya, dia juga harus mengetahui prinsip-prinsip dalam agama. Di antara prinsip agama yang paling mendasar adalah Al-Quran itulah kalamullah, bukan makhluk. Minimal setiap ada satu pembahasan kita tahu dalilnya. Ya jangan kita mengenal salafi 10 tahun yang lalu sampai hari ini cuman tahu pokoknya Al-Qur'an itu kalamullah udah, bukan makhluk. Ya mengatakan Al-Qur'an makhluk itu Mu'tazilah. Udah sampai di situ saja. Enggak pernah ke-update ilmunya. Enggak pernah dia berkembang ilmunya. Ya, tetapi yang selalu dia kembangkan adalah HP-nya. Ya, HP belum keluar. Ya, belum keluar HP itu sudah terngiang-ngiang, sudah mengumpulkan uang, sudah mencari cara bagaimana dia bisa membeli HP yang baru nantinya. Kalau bisa dia termasuk orang-orang yang awal di kotanya ya pakai HP yang paling terbaru. Itu selalu yang dia berusaha untuk mendapatkannya dan meraihnya. Tapi masalah ilmu enggak ada perkembangannya. Ya, nah ini adalah sesuatu yang ibaratnya kita menyanyiakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setidaknya ada satu pembahasan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dalilnya satu hadis kita hafal. Dan juga kita bisa memahami dari sisi mana syubhat-syubhat yang mereka lontarkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, minimal kita juga tahu apa jawabannya. Ya jangan hanya mengenal sunnah 10 tahun yang lalu sama, enggak ada yang berubah. Yang hanya panjang cuma jenggotnya saja. Ya, atau hanya bertambah istrinya saja sudah 4 dan semisalnya. Bukan tercela, saya enggak mengatakan tercela, ini hal yang baik. Ini hal yang positif. Tetapi ya dalam belajar hendaknya kita harus ada naik kelas. Ya, belajar jangan hanya jadi di tingkat orang-orang yang hijrah saja. Ya, penuntut ilmu kan ada tingkatannya. Ada tingkatan yang dia baru berhijrah. Ya, materi-materi yang dipelajari ya materi-materi orang yang baru berhijrah. Iya. Nah, sekarang kita bukan lagi di level orang-orang yang baru berhijrah. Kita sudah berusaha berada di level para penuntut ilmu. Nah, para penuntut ilmu tentunya materi yang dipelajari adalah materi-materi yang itu akan semakin menguatkan keyakinannya. Dan sesuatu yang paling akan menguat keyakinan adalah ilmu akidah. Akidah itu sendiri secara bahasa artinya adalah ikatan. Ikatan. Jadi mengikat hati kita untuk bisa kokoh di atas agama, kokoh di atas sunnah. Ya, nah sementara ahlul batil, ahlul syubhat, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ketika kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Terus dia bawa ayat, bagaimana dengan firman Allah? Innahu laqaulu rasulun karim. Ya, bagaimana ayat ini? Inilah ucapannya Rasul yang mulia. Ada yang menyebut Rasul yaitu sifatnya lah Rasulullah. Atau ayat yang lainnya menyebutkan Jibril. Terus gimana kita membantah? Ya, 10 tahun yang lalu okay, kita mengatakan. Enggak, ente keliru dalam memahami ayat. Ya mungkin 10 tahun yang lalu boleh lah. Tapi sudah 10 tahun berjalan setelahnya, masa masih sama jawabannya? Ya kita harus menjawab. Ini satu, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Demikian seharusnya. Ada perkembangan dari ilmu yang kita pelajari. Ya, ada proses di dalam kita naik kelas dalam belajar ilmu agama. Jangan hanya sekedar pengin naik kelas dalam urusan ilmu dunia kita. Dari S1 pengin S2, S2 pengin S3, enggak ada masalah, silakan. Orang mempelajari ilmu dunia, apalagi ilmu dunia akan bermanfaat kepada umat Islam. Tetapi jangan hanya ilmu dunia saja yang harus naik, tetapi ilmu akhiratnya tidak naik. Jelas ya? Mudah-mudahan nasihat ini memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Ya, dan tentunya ketika kita mempelajari ilmu akidah, walaupun kitab ini saya sendiri sudah beberapa kali mengajar, tetapi masya Allah, ya seperti yang maklum yang disebutkan oleh para ulama kita, ada faedah yang baru lagi. Yang tadinya lupa, alhamdulillah ingat lagi. Yang mungkin tadinya ingat, semakin kuat lagi. Ya, sisi pendalilannya, syubhatnya dan seterusnya. Jelas di sini ya. Tapi perhatikan sisi pendalilannya ayat ini. Al-Quran itu bukan makhluk. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, ya, bagi Allah itu khalq, penciptaan. Dan bagi Allah al-amru, perkara. Perhatikan, perkara. 6. Haitsu ghayyara bainal khalq wa bainal amri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan dan membedakan antara khalq wa bainal amr alladhi huwa al-Qur'an. Jelas? Al-khalq ciptaan Allah. Apa ciptaan Allah? Manusia, malaikat, surga, bumi, matahari, jin. Wal amru, perkaranya Allah. Apa itu perkaranya Allah? Wal Quran. Faham di sini? Nah, kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, ya tidak perlu untuk disebutkan ala laul khalqu wal amru. Tetapi ketika dibedakan antara khalqu wal amru dengan huruf waw, maka itu menunjukkan apa? Ada perbedaan di antara khalq wal amru. Bisa difahami sisi pendalilannya? Wa qad ruya ala juri fi syariah. Taib. Bisanadin an ibnu Uyainah. Anu qala ma takulu hadhi duwaibah. Ya'ni bisharan al-marisi qalu ya Aba Muhammad. Nam. Yaz'amu anna al-Qur'an makhluqun. Ya, disebutkan dari Ibnu Uyainah, beliau berkata, "Ma taqulu hadhi Duwaibah?" Apa yang kau katakan tentang laki-laki Duwaibah ini? Itu sebagai bentuk penghinaan. Maksudnya kepada Bishr al-Mirisi. Dari kalangan Ahlul Kalam, dari kalangan Ahlul I'tizal. Qalu, mereka mengatakan, "Ya Aba Muhammad," maksudnya Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah kuinanya Muhammad. Yaz'amu anna al-Qur'ana makhluqun. Bishr al-Marisi ini dia meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Jadi orang yang mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah kelompok-kelompok sesat dari tokoh-tokoh yang menyimpang. Dan diantara orang yang menyimpang adalah Bishr al-Marisi yang mereka telah dibantah oleh para ulama terdahulu dari pemikiran-pemikiran sesatnya. Jelas di sini sisi pendalilannya? Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faqala kadhib. Qala Allah 'azza wa jalla ala lahul khalqu wal amru. Fal khalqu khalqullah tabaraka wa ta'ala al amru al Qur'an. Ya, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan kadhab. Maksudnya kadhab siapa? Dia itu bir amri si pendusta. Yang mana dia mengatakan Al-Qur'an makhluk, dia pendusta. Karena Allah mengatakan ala laul khalqu wal amru, fal khalqu khalqullah. Adapun makhluk adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wal amru huwal Qur'an. Adapun amr adalah Al-Qur'an. Masya Allah. Ini faedah yang bisa kita petik. Sehingga ketika ada orang-orang yang mereka yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, kita nukilkan ucapan para ulama kita. Kita sebutkan ucapan Sufyan ibn Uyainah. Ya mudah-mudahan itu akan lebih mudah diterima oleh muslimin. Tapi kalau seandainya kita yang mengatakan, dia akan membandingkan kita dengan gurunya. Kita enggak ada, kita ente siapa? Guru saya itu sudah tua. Ya ente masih kuliah, dia sudah menjadi syekh besar. Ya tiba-tiba ente protes ucapan dia. Tapi ketika kita mempelajari buku para ulama, kita melewati ucapan para ulama, ini bukan ucapan saya. Ini ucapan Sufyan ibnu Uyainah, imam min a'immati ahli hadis. Bahkan beliau membantah ucapan Bishr al-Marisi yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, beliau lakopi sebagai pendusta. Jelas ya? Dan juga Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Masyaallah. Allah Rabbul Alamin 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan. Dan Allah menciptakan manusia. Perhatikan baik-baik. Ketika disebut Al-Quran, Allah enggak mengatakan Ar-Rahman khalaqal Quran. Taib. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Tetapi ketika disebutkan kepada insan yang itu makhluk, Allah mengatakan khalaqal insan. Allah menciptakan apa? Manusia. Nah kalau seandainya Al-Quran itu merupakan ciptaan Allah, maka tinggal Allah mengatakan Ar-Rahman khalaqal Qur'an wa khalaqal insan. Kan seperti itu. Falam yakul khalqul Qur'an li'annahu kalamuhu nam wa wasfuhu. Allah tidak mengatakan khalqul Qur'an, Allah menciptakan Qur'an. Tapi Allah mengatakan allama, mengajarkan Al-Quran, dikarenakan dia ucapan Allah dan dia merupakan sifat dari sifat Allahu Rabbul Alamin. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan i'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna qaulal muslimin Ya. Qadarullah, tip saya ini tidak sempat terbaca tadi, tidak sempat jadi bagian murojaah saya. Jadi tidak bisa untuk dilihat dari kitab yang lainnya. Tip kita baca kalimat setelahnya ya. Lam tazigh qulubu manil haqq waffaqu lirrasyad qadiman wa haditsan. Tip sepertinya kalimat yang terputus adalah kalimat-kalimat inti ya. Sehingga kita perlu untuk membaca semuanya, kita cari maroji yang lain karena yang saya murojaahi hari ini belum sampai kemari. Tapi cuman ada intinya disebutkan Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla laisa bimakhluqin. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah dan dia bukan makhluk. Wa qala qablahu wa man za'ama anna al-Qur'an makhluqun faqad kafara. Dan siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Wa naqala al-ijma' ala hadza ghair wahidin. Dan telah dinukilkan ijma' ya lebih dari satu seorang ulama. Wa qad qala Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan telah disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi wa ijma'atus salaf wal muqtada bihim min al-khalaf ala annahu ghairu makhluqin. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun. Ya, disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi sepakat seluruh para imatus salaf ya wal muqtada bihim yang mereka diikuti ya dari orang-orang yang datang setelahnya bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk dan siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia telah kafir. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad dan juga bisa dilihat pada kitab Al-Ikhtilaf fil Lafaz ya Ibnu Qutaibah rahimahullah dan juga bisa dilihat fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Thumma 'alala rahimahullah dzalika biqaulihi li'anna al-Qur'ana minallah. Kemudian muallif Al-Imam Al-Barbahari beliau menyebutkan kenapa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah dikarenakan dia sesuatu yang datang dari sisi Allah. Sesuatu yang datang dari sisi Allah maka itu merupakan sifat dari sifat Allahu Rabbul Alamin. Ya, sebagaimana beliau menukilkan ayat-ayat di sini dalam Al-Qur'an yang mana syaitnya min ladun hakimun alim. Ya, wa innaka latalaqqal Qur'an min ladun hakimun alim. Al-Qur'an itu dari sisi ladun hakimun alim. Siapa hakimun alim? Siapa itu hakimun alim? Allah. Dan juga Allah mengatakan alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabirin. Taib. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu yang sangat jelas ayat-ayatnya. Kemudian Allah rinci lagi. Min ladun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala hakimun khabir. Taib. Walakin haqqal qawli minni. Tetapi telah tetap ucapannya itu minni, kata Allah. Dari Allah. Taib. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lakin maksudu salaf arad ala ha'ula'il jahmiyah. Fa'innahum za'amu anal Qur'an khalqullah. Fi ghairihi. Fayakunu qadibtada wa kharaja min dhalikal mihal. Alladhi khuliqa fihi. La min Allah kama yaqulun kalamuhu li Musa kharaja min asy-syajarah. Baik. Tetapi maksud daripada salaf ketika mereka membantah kelompok-kelompok Jahmiyah, mereka menyangka bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluknya Allah fi ghairihi yang Allah ciptakan pada selainnya. Faham? Yang Allah ciptakan ucapannya itu pada selainnya. Nanti akan jelas. Fa yakunu qadibtada'a wa kharaja min dzalikal mihal. Ya, alladzi khuliqa fihi la minallah. Jadi kalau seandainya Allah ingin berbicara dengan Musa, ya, kemudian Allah akan menciptakan sebuah ucapan yang kemudian ucapan itu akan dikirim kepada pohon. Nah, kemudian pohon itulah yang akan berbicara. Taib kama yaqulun kalamuhu li Musa kharaja min asy-syajarah. Yaitu ucapannya Allah Subhanahu wa taala dengan Musa itu Allah ciptakan pada pohon. Maka pohonlah yang berbicara. Bisa difahami ya? Sisi ucapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini. Jadi kalau Allah ingin berbicara, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya Allah ciptakan sebuah pembicaraan yang kemudian Allah kirim ya kepada pohon atau kepada selainnya. Ketika Musa berbicara dengan Allah, wa kalamallahu Musa taklima, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa ya, kemudian ada di antara mereka mentahrif yang berbicara dengan Musa itu bukan Allah tapi Musalah yang berbicara dengan Allah. Mereka tahrif dari sisi harakat. Wa kalamallahu, yang seharusnya Allah sebagai fa'il, mereka ganti wa kalamallaha. Ya, Allah sebagai apa? Maf'ulnya, yaitu Allah yang berbicara. Taib. Nah, kalau seandainya mereka tidak bisa mengubah dari harokat, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara, tetapi Allah menciptakan sebuah pembicaraan, yang mana pembicaraan tersebut kemudian diciptakan oleh Allah, kemudian Allah kirim kepada pohon-pohon, dan pohonlah nanti yang berbicara. Ini sesuatu yang takalluf ayol ikhwah. Tidak lain ini dikarenakan akal mereka, dikarenakan mereka menolak sifat berbicaranya Allah, karena lazim sesuatu yang berbicara itu ya, sesuatu yang berbicara itu lazimnya ada suara, ada lafaz, dan sesuatu yang berbicara dengan lafaz dan suara lazimnya dia harus punya mulut, lazimnya harus dia punya gigi, lazimnya dia harus punya lidah, lazimnya dia harus punya pipi. Maka kelaziman-kelaziman ini adalah suatu kelaziman yang pada makhluk, maka Allah disucikan dari sifat makhluk, maka Allah tidak berbicara. Tapi Allah berbicara dengan kalam nafsani. Ini sebenarnya pangkalnya mereka. Dan mereka tidak sadar. Mereka memahami ya, atau mereka beriman dengan sifat as-sami'i. Allah Maha mendengar. Apakah ketika kita katakan Allah Maha mendengar, Allah punya kuping? Dan orang dan sesuatu yang punya kuping, dia bisa mendengar harus ada gendang suara. Ya, terkadang dia harus bersihkan kupingnya dari kotoran supaya dia tidak budek dan semisalnya. Na'udzubillah. Kenapa pada dalam masalah sami kalian mengatakan Allah mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesarannya? Kenapa pada berbicara kalian tidak mengatakan Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak membutuhkan gigi seperti manusia berbicara? Enggak membutuhkan lisan seperti manusia berbicara? Bisa difahami? Inilah sisi kontradiksinya keyakinan mereka antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taip. Gimana Mas Anom, kita lanjut atau kita cukupkan? Taip. Nah, boleh. Mikrofonnya, silakan. Pertanyaan dari saya dulu, Ustaz, apakah apa sih dampak yang paling besar yang diinginkan oleh orang-orang yang menyimpang dengan menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Tujuan utamanya apa, Ustaz? Pertama, ketika itu adalah sesuatu yang sifatnya makhluk, maka itu sesuatu yang sifatnya tidaklah sakral. Ya, sesuatu yang dia itu ada kemungkinan kekeliruan, ada kemungkinan ketidakcocokan dengan zaman dan masa. Yang mana intinya mereka ingin menolak Al-Quranul Kirim. Makanya para ulama, mereka menghukumi orang yang mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu kafir dari agama ini. Ya, sesuatu yang datang dari Allah Rabbul Alamin, sesuatu yang datang dari Allah adalah sifat yang sempurna. Tidak ada sisi kekurangan apapun yang datang dari Allah. Tetapi ketika itu dikatakan makhluk, maka ada makhluk, ya, sesuatu yang bisa menerima kritik, sesuatu yang bisa untuk direvisi, sesuatu yang itu bentuknya bisa untuk dievaluasi ulang. Ya, sehingga semuanya mereka lah, apakah ayat-ayatnya yang mereka evaluasi ataukah makna daripada ayat itu sendiri. Dan ini yang bisa saya jawab, wallahu a'lam bishawab, apakah ada dampak-dampak yang lainnya ya daripada ucapan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi yang jelas ya, ulama kita sangat keras dan tegas dalam berbicara dalam masalah ini, dan mungkin karena keterbatasan ilmu kita hanya sedikit saja yang kita ketahui, dan tentunya pasti ada hal yang besar lagi di sana yang mana ya telah dibahas mungkin oleh para ulama kita, dan mungkin bacaan kita yang masih sangat minim. Tapi mungkin insyaallah PR untuk kita ke depan untuk lebih banyak membaca. Ya, kenapa para ulama begitu tegas mereka memerangi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Nah, lanjutan dari pertanyaan Ustaz, kita ketahui bahwasanya Ahlussunnah itu orang yang adil dalam menyikapi ucapan seseorang? Apakah kalau kita mendengar ucapan seseorang bahwasanya Al-Quran itu sudah tidak cocok lagi dengan zaman ini, atau Al-Quran perlu direvisi, apakah itu bisa disamakan atau dianalogikan bahwasanya dia menyampaikan atau berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, Ustaz? Taib, dari sisi apa yang dia sampaikan, ya, apakah dia meyakini Al-Quran itu makhluk, ataukah dia meyakini Al-Quran itu kalamullah? Konsekuensi ucapannya lah ucapan yang kufur, ya. Jelas itu ucapan kekufuran. Seandainya kita katakan, dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tetapi dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak sesuai dengan zaman, Al-Quran tidak bisa dipakai sekarang ini, Al-Quran adalah sesuatu yang sudah usang, na'udzubillah. Apapun keyakinan dia terhadap Al-Quran, ya, maka jelas ucapan seperti inilah ucapan yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, Zat yang maha sempurna, dan yang memiliki langit dan bumi adalah milik Allah. Sehingga kita minta sama mereka datangkan kepada kita satu ayat saja, yang mana ayat Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang. Datangkan satu ayat saja. Wallahi, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan satupun ayat Al-Quran yang mana ayat tersebut tidak sesuai dengan apa yang ya terjadi pada hari ini dari zaman. Ya, setiap kita membahas apa saja, terjadi corona, para ulama kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita sangat mudah sekali mencuplik ayat-ayat Al-Quran yang tentunya itu juga ternyata dibenarkan oleh apa, secara ilmu medis. Sekarang corona tersebar, apa obat? Sekarang obatnya nggak ada, cuman ada solusi. Solusinya apa? Pertama, jaga jarak. Kan begitu. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Taib, hal-hal yang seperti ini sudah dibicarakan oleh Nabi kita SAW ribuan tahun yang lalu, dan juga telah dibicarakan oleh Al-Quran. Ya, pertama, telah datang hadis dari Nabi SAW, Farru minal majdhun, larilah engkau dari orang yang kena penyakit, seperti larinya engkau dari kusta. Kan begitu. Ini ada bentuknya, istilahnya seseorang itu harus menjaga jarak. Ya, menjaga jarak dengan orang yang sakit, dan juga menjaga jarak ketika dikhawatirkan orang tersebut membawa penyakit. Kan seperti itu. Sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan berlaku sampai hari ini. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى تَحْلُكَهُ وَأَسِنُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُسِنِينَ. Dan janganlah engkau mencampakkan dirimu dalam kehancuran, dan berbuat baiklah pada dirimu sendiri, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Rasulullah mengatakan, لَا ضَرَرْ وَلَا ضِرَرْ. Jangan engkau memudaratkan dirimu, dan jangan engkau memudaratkan orang lain. Dan para medis telah berbicara, virus corona ini tersebar melalui droplet ya, melalui udara, air liur kita, ya, kita berbicara, itu akan terbang. Ketika terbang itu akan mengenai orang lain. Ya, ketika mengenai orang lain akan memudaratkan orang lain tersebut. Maka cara mengamalkan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah supaya kita bisa menjaga diri kita dari penyakit tersebut, dan supaya kita tidak bisa menyebarkan orang lain dari penyakit, karena tidak tahu di antara kita siapa yang telah terpapar corona, karena 90% orang terpapar corona tidak ada pengaruh, maka solusinya pakai apa? Pakai masker. Kan seperti itu. Dengan kita pakai masker, ya, air liur kita enggak nyebar ke orang lain. Kita enggak memudaratkan orang lain. Dengan kita pakai masker sendiri, orang lain ketika berbicara, kita bisa terlindungi. Apakah itu relevan dengan Al-Quran? Relevan dengan hadis Rasulullah? Sangat relevan. Apa saja, ya, kejadian-kejadian apapun di muka bumi ini, ya, pasti akan relevan dengan Al-Quran. Tapi orang-orang yang hatinya sudah busuk, hatinya sudah terkagum dengan orang-orang kafir, hatinya sudah tertanam kecintaan kepada Al-Quran, ya, sebenarnya, ya, apa yang ada dalam hatinya lah dia ungkapkan. Dan apa yang ada dalam hatinya, lebih lagi kebencian dia kepada Al-Quran, dan kepada Allah, dan kepada Islam dan Rasulnya. Dan itu enggak memudaratkan sedikit pun Allahu Rabbul Alamin. dan tidak juga memudaratkan sedikit pun dari keagungan Al-Qur'an, dan juga tidak memudaratkan orang-orang yang mereka mencintai Al-Qur'an dengan benar. Wallahu a'lam bissawab. Salam, intinya enggak dimati, enggak hidupin. Afwan Ustaz, maaf. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada satu pertanyaan dari online Ustaz. Mohon maaf. Nah. Sedang di copy paste. Mungkin ini pertanyaan terakhir, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita bisa lanjutkan di hari Ahad nanti insyaallah. Pertanyaan ini adalah sebagian orang melakukan cocoklogi ayat-ayat Al-Quran dengan sains untuk menegaskan bahwa Al-Quran masih cocok di zaman sekarang. Apakah hal seperti ini diperlukan, Ustaz? Bisa disebutkan secara spesifiknya. Contohnya dalam video embriologi itu Al-Quran menyebutkan bahwasanya fase pertama adalah makhluk manusia itu menjadi seperti lintah gitu, Ustaz. Taib. Jadi secara ilmu medis benar. Ya, ilmu medis disebutkan. Apakah dengan harus apa? Harus cocoklogi dengan kejadian-kejadian dan atau sains itu? Taib. Kalau seandainya itu sesuatu yang memang Al-Qur'an memang demikian maksud daripada Al-Qur'an. Ya, dan juga orang tersebut memang memahami kondisinya cocok dengan apa yang Allah inginkan di dalam ayatnya, maka tidak ada masalah. Ya, ini sebagai bentuk bukti akan kebenaran dari Al-Qur'anul Karim. Ya, secara ilmu sains, ilmu medis tidak akan bertentangan. Yang mana Allah mengkhabarkan Al-Quran itu adalah dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kemudian setelah dia berumur 4 bulan ditiup ruh. Ya, secara ilmu medis jelas nampak sekali dia adalah segumpal darah yang masuk. Ya, cairan tadi berkumpul dengan sel telur, kemudian dia berubah menjadi seperti darah. Ya, kemudian berubah menjadi seperti daging dan seterusnya. Ya, bagaimana Allah menciptakan juga menjelaskan ya di mana manusia itu diciptakan dalam keadaan dia apa, dalam keadaan dia tidak bisa berubah apa, kemudian dia bisa bergerak dan dia kembali seperti awalnya lagi. Dan itu kan sesuai dengan medis perjalanan kehidupan manusia. Ketika dia sudah tua renta dia seperti anak-anak kembali. Maka tidak ada masalah, tapi cocok logi yang itu sifatnya cocok yang tidak cocok. Nah, ini jadi masalah. Ya, cocok lagi yang tidak cocok, yaitu yang jadi bermasalah. Adapun hal-hal yang memang itu adalah sesuatu yang enggak ada masalah, kita melihat bagaimana Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahid, ditanya kepada engkau tentang tempat keluarnya darah haid. Kita lihat di situ bagaimana kebesaran dan keagungan Allah. Ya, keluarnya darah haid ya disebutkan oleh Allah dalam ribuan tahun yang lalu sebelum orang meneliti tentang haid, ya mungkin sudah dibicarakan. Ya, secara agama, secara aturan dan lain sebagainya. Dan begitu juga obat habatus sauda, obat dari segala penyakit. Madu adalah juga obat dan semisalnya. Kemudian diteliti oleh para dokter, para medis. Nah, betul apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, kalau seandainya misalnya secara medis, secara peneliti sal beda dengan diteliti, maka kita katakan hadis Rasulullah yang betul, Anda yang salah. Nah, begitu dia. Tapi Allah alam bismillah.